kedua, mengenal yang zahir dari adab tilawah, yaitu 10 perkara, halaman 111. Pertama, tentang keadaan pembaca, yaitu ia di dalam wudu, bersikap di dalam keadaan adab dan tenang, baik ia berdiri ataupun duduk, menghadap kiblat, menundukkan kepala, tidak duduk secara melipatkan kedua tapak kaki di bawah kedua paha, mutarabbi, tidak duduk secara bertekan mutaqi, dan tidak duduk secara sombong, dan adalah duduknya dengan sendirian itu seperti duduknya di hadapan guru. Keadaan yang paling utama ialah membaca Al-Quran itu di dalam sholat dengan berdiri, dan adalah itu di dalam masjid. Maka itulah amalan yang paling utama. Kalau membaca Al-Quran dengan tanpa wudhu, dan dia sedang berbaring di atas tikar, maka baginya keutamaan juga, tapi kurang dari yang tadi. Berfirman Allah Ta'ala, Al-ladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya, orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri dan duduk, ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Surat Al-Imran ayat 191. Maka Allah Ta'ala memujikan semuanya, tetapi mendahulukan berdiri pada mengingati Allah, kemudian duduk, kemudian mengingati sambil berbaring. Berkata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Al-Quran di mana ia berdiri di dalam sholat, niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap huruf itu 100 kebajikan. Dan barang siapa membacanya di mana ia duduk di dalam sholat, maka baginya dengan tiap-tiap huruf itu 50 kebajikan. Dan barang siapa membacanya di luar sholat, sedang ia berwudu, maka 25 kebajikan. Dan barang siapa membacanya tanpa wudu, maka 10 kebajikan. Dan apa yang dilaksanakan dengan mengerjakan ibadah pada malam hari, maka itu adalah lebih utama, karena lebih mencangkan segi hati. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa banyaknya bersujud pada siang hari dan lamanya bangun mengerjakan ibadah pada malam hari adalah lebih utama atau lebih afdol. Kedua, tentang jumlahnya pembacaan. Bagi para pembaca qira, berbagai macam adat kebiasaan tentang membanyak dan menyingkatkan pembacaan. Bagian mereka ada yang menyudahkan pembacaan atau menghatamkan Al-Quran sehari semalam sekali. Sebagian mereka dua kali. Dan sampailah sebagian mereka pada tiga kali. Dan sebagian mereka ada yang menghatamkan sebulan sekali. Dan yang lebih utama untuk menjadi perpegangan dengan jumlah tilawah itu ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-qur'ana fi aqala min salasin lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Qur'an kurang dari tiga kali, niscaya ia tidak memahami akan Al-Qur'an itu. Dirawikan pengarang-pengarang as-sunan seperti Abu Dawud dan lain-lain dari Abdullah bin Amr. yang demikian itu karena lebih daripadanya mencegah bagusnya tilawah atau tartil. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala mendengar seorang laki-laki banyak benar salahnya pada pembacaan Al-Quran, bahwa orang itu tidaklah membaca Al-Quran dan tidak pula diam, Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Amr radhiyallahu an supaya menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap 7 hari. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr. Dan begitu pula segolongan dari sahabat radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap Jumat, seperti Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Allah kiranya mereka itu semuanya. Tentang penghataman adalah 4 tingkat. Penghataman dalam sehari semalam. Tingkat ini telah dimakruhkan oleh sekolah ulama. Penghataman pada tiap-tiap bulan, di mana tiap-tiap hari itu adalah 1 juz daripada 30 juz. Dan ini seolah-olah adalah bersangatan pendek. Bagaimana yang pertama itu bersangatan banyaknya. Di antara kedua tingkat tadi terdapat pula tingkat, terdapat 2 tingkat yang sederhana. Yang pertama dalam seminggu sekali dan yang kedua dalam seminggu 2 kali. Mendekati pada 3. Dan yang lebih sunnah ialah mengatamkan sekali khatam pada malam dan sekali khatam pada siang. Dan menjadikan khataman siang itu hari Senin pada 2 rakaat salam subuh atau sesudahnya, dan menjadikan khataman malam pada malam Jumat pada 2 rakaat maghrib atau sesudahnya, supaya menghadap permulaan siang dan permulaan malam dengan khataman itu. Karena para malaikat alaihissalam berdoa padanya, kalau khatamannya pada malam sampai pada waktu subuh, dan kalau khatamannya pada siang sampai pada waktu sore, maka melengkapilah keberkatannya akan seluruh malam dan siang. Urian tentang jumlah bacaan adalah kalau ia jadi orang-orang yang kuat beribadah, yang menempuh jalan amalan, maka tidak wajarlah berkurang dari 2 khataman dalam seminggu. Dan kalau ia jadi orang-orang yang menempuh amalan hati dan berbagai macam pemikiran, atau dari orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, maka tiada mengapa ia menyingkatkan dalam seminggu sekali. Dan kalau ia jadi orang-orang yang tembus pemikirannya tentang segala maksud Al-Quran, maka kadang-kadang mencukupilah dalam 1 bulan sekali, karena banyaknya keperluan untuk memperbanyakkan, mengulang-ulangi, dan meneliti. 3, tentang cara pembagian. Adapun orang-orang yang mengatamkan dalam 1 minggu sekali, maka dibagikan Al-Quran pada 7 golongan. Adalah para sahabat menggolongkan Al-Quran pada beberapa golongan. Diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu memulai malam Jumat dengan surat Al-Baqarah sampai kepada surat Al-Maidah. Malam Sabtu dengan surat Al-An'am sampai kepada surat Hud. Malam Ahad dengan surat Yusuf sampai kepada surat Maryam. Malam Senin surat Thaha sampai kepada Tosin Min, Musa dan Fir'aun. Malam Selasa dengan surat Al-Ankabut sampai kepada surat Sot. Malam Sabtu, malam Rabu dengan surat Tanzil sampai dengan surat Ar-Rahman, dan disudahinya dikhatamkannya pada malam Kamis. Adalah Ibnu Mas'ud membagi Al-Quran kepada beberapa bagian tidak menurut tertib Sunan Baji. Ada orang yang mengatakan bahwa kumpulan Al-Quran itu 7. Kumpulan pertama adalah 3 surat. Kumpulan kedua adalah 5 surat. Kumpulan ketiga adalah 7 surat. Kumpulan keempat adalah 9 surat. Kumpulan kelima adalah 11 surat. Kumpulan keenam adalah 13 surat. Dan kumpulan ketujuh yang terurai dari surat Qaf sampai kepada penghabisan Al-Quran. Begitulah dibuat kumpulannya oleh para sahabat radhiyallahu an, dan mereka membacanya adalah seperti yang demikian. Dan tentang itu terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebelum dibuat berbagai seperlima, sepersepuluh, dan berjus-jus. Maka yang selain ini adalah diadakan. Keempat, tentang penulisan. Disunatkan membaguskan penulisan dan penjelasan Al-Quran. Dan tiada mengapa dengan bertitik dan bertanda merah dan lainnya. Karena itu adalah penghiasan dan penjelasan serta pencegahan dari kesalahan. Dan tidak betul bacaan bagi orang yang membacakannya. Adalah Al-Hasan dan Ibnu Sirin menantang pembagian seperlima, sepersepuluh, dan berjus-jus. Diriwayatkan dari As-Saba'i dan Ibrahim akan makruhnya titik-titik dengan warna merah dan mengambil upah atas perbuatan itu. Mereka mengatakan, lepaskanlah Al-Quran dari yang demikian. Pada dugaan, bahwa mereka memandang makruh membukakan pintu ini karena ditakuti membawa kepada mendatangkan penambahan. Dan menutupkan pintu dan merindukan pada penjagaan Al-Quran daripada menerobos kepada pengubahan. Apabila tiada membawa kepada yang dilarang dan telah tetap keadaan umat padanya dengan menghasilkan bertambahnya pengetahuan, maka tiada mengapa. Dan tiada dilarang yang demikian oleh adanya itu diada-adakan. Sebab berapa banyak yang diada-adakan bid'ah itu dipandang baik, bagaimana dikatakan mengenai berdirinya jamaah pada sholat tarawih, di mana itu adalah sebagian dari yang diada-adakan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dan itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Sesungguhnya bid'ah yang tercela, bid'ah mazmumah, ialah yang berentangan dengan sunnah yang lama atau hampir membawa kepada mengubahkannya. Sebagian mereka mengatakan, aku membaca pada mushaf yang bertitik dan tidaklah aku membuatkan titik oleh diriku sendiri. Berkata Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir, adalah Al-Quran itu tidak bertanda mujarrad di dalam mushaf. Maka yang pertama kali diadakan mereka ialah titik pada ba dan ta, dan mereka mengatakan bahwa tiada mengapa yang demikian. Karena itu, itulah adalah nur baginya. Kemudian setelah itu diadakan oleh mereka titik-titik besar pada penghabisan ayat. Lalu mereka mengatakan bahwa tiada mengapa yang demikian untuk mengenal permulaan ayat. Kemudian sesudah itu diadakan oleh mereka penghabisan Fatimah dan permulaan Fatihah. Berkata Abu Bakar Al-Hazli, aku tanyakan Al-Hasan tentang memberi titik mushaf dengan warna merah. Maka beliau bertanya, apakah memberi titik mushaf itu? Aku menjawab, mereka mengi'rabkan kata-kata dengan bahasa Arab. Lalu beliau berkata, adapun mengi'rabkan Al-Quran itu tiada mengapa. Mengi'rabkan ialah melakukan pemakaian tata bahasa Arab untuk mengetahui baris-barisnya, apakah baris di atas atau di bawah atau baris depan. Dan itu tentunya dengan cukup tanda dari titik-titik dan sebagainya. Alatan penerjemah. Berkata Khalid Al-Hadza, aku masuk ke tempat Ibnu Sirin, lalu aku melihat ia membaca pada mushaf yang memakai titik padanya. Ia memandang makruh titik. Ada yang mengatakan bahwa Al-Hajjaj yang mengadakan demikian itu. Dia mendatangkan para qori al-qurra sehingga mereka menghitung kata-kata Al-Qur'an dan huruf-hurufnya. Mereka menyamakan bagian-bagiannya dan membagikannya kepada 30 bagian atau juz dan kepada bagian-bagian yang lain. Kelima, tartil atau jelas bunyi tiap-tiap huruf pada pembacanya itu disunatkan pada keadaan Al-Qur'an. Karena akan kami terangkan bahwa yang dimaksud dari pembacaan itu ialah menenangkan arti tafakkur. Dari tartil itu menolong pada tafakkur. Dan karena itulah dijelaskan oleh Ummu Salmah radhiyallahu anha akan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyifatkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bunyi huruf demi huruf. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya aku membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan aku tartilkan dan aku pahamkan akan pengertiannya adalah lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya dengan cepat-cepat. Berkata ia pula, sesungguhnya aku membaca surat Idza Zujilat dan Al-Qari'ah dengan memahami artinya adalah lebih aku sukai daripada membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan cepat-cepat. Ditanyakan Mujahid dengan dua orang yang masuk dalam sholat. Lalu lama berdiri keduanya di dalam sholat itu sama. Kecuali yang seorang membaca surat Al-Baqarah saja dan yang seorang lagi membaca Al-Quran seluruhnya. Maka menjawab Mujahid, keduanya tentang pahala yang diperolehnya adalah sama. Ketahuilah bahwa tafsir itu disunatkan tidak untuk semata-mata bagi pemahaman artinya. Karena bagi seorang ajam atau bukan orang Arab yang tidak mengerti akan arti Al-Quran. Disunatkan juga baginya tafsir dan pelan-pelan dalam pembacaan. Karena yang demikian itu lebih mendekatkan kepada permuliaan dan penghormatan dan lebih membekas di dalam hati daripada cepat-cepat dan buru-buru. Keenam, menangis. Menangis itu disunatkan serta membaca. Bersabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran dan menangislah. Jikalau tidak, engkau menangis maka berbuatlah menangis. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Bersabda Nabi SAW, tidaklah dari golongan kami orang-orang yang tiada berlagu dengan Al-Quran. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Berkata Saleh Al-Marri, aku bermimpi membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, bagiku hai Saleh bacaan ini, tetapi mana tangisnya? Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apabila kamu membaca sajadah subhana, maka janganlah kamu bersegera sujud, sampai kamu menangis dahulu. Jikalau tidaklah menangis mata salah seorang daripada kamu, maka menangislah hatinya. Sesungguhnya, jalan untuk memaksakan menangis ialah mendatangkan kegundahan pada hati. Maka dari kegundahan itu timbullah tangis. Bersabda Nabi SAW, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan kedukaan hati. Maka apabila kamu membacanya, lalu berduka citalah. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Abu Na'im, dari Ibnu Umar. Cara mendatangkan kedudukan kedukaan hati ialah memperhatikan apa yang ada di dalamnya tentang berita menakutkan, janji azab karena neraka atau wa'id, segala macam janji dan perikatan yang diperpegangi, kemudian memperhatikan keteledoran tentang segala perintah dan larangannya, maka dengan itu sudah pasti akan gundah hati dan menangis. Jikalau tidak datang kegundahan hati dan tangisan, sebagaimana datangnya pada orang-orang yang berhati suci bersih, maka hendaklah menangis di atas ketiadaan kegundahan hati dan tangisan. Dan yang demikian itu adalah bahaya yang paling besar. Ketujuh, memelihara akan hak-hak ayat. Apabila lalu pada ayat sajadah, niscaya bersujud. Dan begitu pula apabila mendengar dari bacaan orang lain akan ayat sajadah, niscaya bersujud apabila bersujud orang yang membacanya. Dan janganlah sujud kecuali berada dalam keadaan suci. Berwudu. Dalam Al-Quran ada 14 ayat sajadah. Dan pada surat Al-Hajj 2 sajadah. Dan tak ada pada surat Sad sajadah. Sekurang-kurang sujud ialah bersujud dengan meletakkan dahi pada bumi tempat sujud. Dan yang sempurna ialah bertakbir, lalu sujud dan berdoa dalam sujud itu dengan apa yang layak menurut ayat yang dibacanya. Seumpamanya ia membaca firman Allah Ta'ala, Qurru sujadau wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastagfirun. Surat As-Sajdah ayat 15. Yang artinya, mereka bersujud, meniarap, tasbih memuji Tuhan, dan mereka tidak menyombongkan diri. Maka berdoa, ya. Allahumma ja'alni minas sajidina liwajhika mustatifin bihamdika wa'udzubika an'akuna minal mustakbirin an amrika au'ala au'liya'i. Yang artinya, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah aku daripada mereka yang bersujud kepada wajahmu dan bertasbih dengan memujimu, dan aku berlindung dengan engkau bahwa aku ini berada sebagian dari orang-orang yang sombong terhadap amarmu atau terhadap para aulia, para walimu. Dan apabila membaca firman-Nya, wa yakhiruna lil atqani yakuna wa yaziduhum khusyu'a. Al-Isra ayat 109, yang artinya, dan mereka meniarap dengan dagunya sambil menangis. Dan Al-Quran itu menambah ketundukan hati mereka. Maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang menangis kepadamu, yang khusyuk bagimu. Dan begitu juga terhadap tiap-tiap ayat sajadah. Dan disyaratkan pada sujud ini akan segala syarat salat. Dari menutup aurat, menghadap kiblat, suci pakaian, dan badan dari hadas dan najis. Dan barang siapa yang tidak suci atau tidak berwudu ketika mendengar pembacaan ayat sajadah itu, maka apabila telah bersuci, maka baru sujud. Dikatakan mengenai kesempurnaan sujud itu, ialah bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bertakbir untuk turun bagi sujud, kemudian bertakbir untuk bangkit dari sujud, kemudian memberi salam. Dan ditambahkan oleh orang-orang yang suka menambahkan akan tasyahud, dan tak ada asal bagi ini selain dari mengkiaskan pada sujud salat. Dan itu adalah jauh dari kebenaran. Yang datang amar ialah pada sujud, maka hendaklah dituruti amar itu padanya. Dan tentang bertakbir untuk turun adalah lebih mendekati bagi permulaan pekerjaan. Sedang selain dari itu, jauh dari kebenaran. Kemudian, seyogialah makmum sujud ketika sujud imam. Dan janganlah sujud karena tilawahnya sendiri. apabila ia itu makmum. Kedelapan, membaca pada permulaan tilawah. A'udzu billahi samii'ir 'aliim minas syaitaanir rajiim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Fa'udzu bika Rabbi anja turuni. Artinya, aku berlindung dengan Allah yang mendengar lagi mengetahui dari setan yang kena kutuk. Hai Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau dari segala gangguan setan, dan aku berlindung dengan Engkau, hai Tuhanku, dari kedatangan setan-setan itu kepadaku. Dan hendaklah dibacakan Qul a'udzu birabbinna dan surat Alhamdulillah. Dan telah diucapkan ketika selesai dari pembacaan. Sadaqallahu ta'ala wa balagha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bihi wa barik lana fi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullaha hajjal qayyum. Artinya, benarlah Allah yang Maha Tinggi dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai Allah Tuhanku, berikanlah kemanfaatan kepada kami dengan dia dan berikanlah keberkatan bagi kami padanya. Segala puji bagi Allah dan sarwa sekalian alam, dan aku meminta ampun pada Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Waktu sedang membaca, apabila ia lalu pada ayat tasbih, maka bertasbihlah dan bertakbirlah. Dan apabila lalu pada ayat doa dan ayat istighfar, ayat yang mengandung pengertian meminta permohonan dan pengampunan kepada Allah, maka berdoa dan beristighfarlah. Dan jika lalu pada ayat yang mengandung pengertian suatu harapan, maka bermohonlah. Dan jika lalu pada ayat yang mengandung pengertian suatu yang ditakutkan, maka berlindunglah padanya, daripadanya. Diperbuat yang demikian itu karena lisan atau dengan hati. Maka diucapkan, Subhanallah inna mudu billah. Allahumma rizubna, Allahumma rahamna. Artinya, Maha Suci Allah. Kami berlindung dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, berilah kami rezeki. Ya Allah Tuhanku, berilah kami kerahmatan. Berkata Hudzaifah, aku bersalat bersama Rasulullah SAW, maka dimulainya surat Al-Baqarah, tidak dilaluinya ayat rahmat, melainkan dimintanya. Tidak dilaluinya ayat azab, melainkan dimintanya perlindungan. Dan tidak dilaluinya ayat tansih, ayat tasbih, melainkan diucapkannya tasbih. Apabila telah selesai dari tilawah, maka dibacakan apa yang dibacakan Rasulullah SAW ketika selesai pembacaan Al-Quran. Allahumma rahamni bil-Quran, waj'alhu li imaman wa nuran, wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu, wa'alimni minhu ma jahiltu, warazukni tilawatahu anna a'layli wa atrafal nahar, waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku rahmat dengan Al-Quran dan jadikanlah dia bagiku imam, nur, hidayah, dan rahmat. Ya Allah, Tuhanku, ingatilah aku daripadanya akan apa yang aku lupakan. Dan ajarilah aku daripadanya akan apa yang tiada aku ketahui. Dan anugerailah aku akan tilawahnya pada tiap-tiap malam dan tiap-tiap hari. Dan jadikanlah Al-Quran itu dalil hujah bagiku, wahai Tuhan sarwa sekalian alam. Kesembilan, mengenai mengeraskan suara jahat dengan pembacaan. Dan tidak diragukan bahwa tak boleh tidak dikeraskan suara pada tilawah itu kepada batas yang didengar sendiri. Karena pembacaan adalah artinya memutus-mutuskan suara dengan huruf-huruf. Dan itu haruslah dengan suara. Maka sekurang-kurangnya adalah yang dapat didengar diri sendiri. Kalau tidak dapat didengar sendiri, niscaya tidaklah sah salat. Adapun jahar, di mana dapat didengar oleh orang lain, maka itu disunatkan pada satu segi dan dimakruhkan pada segi yang lain. Dan ditunjukkan kepada sunatnya mengecilkan suara atau secara sir, ialah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan membaca secara sir dengan membaca secara terang atau keras adalah seperti kelebihan bersedekah secara sir dengan sedekah secara terang. Dan pada sunan kata yang lain berbunyi, orang yang menjaharkan Al-Quran adalah seperti orang yang menjaharkan sedekah, dan orang yang mensirkan Al-Quran adalah seperti orang yang mensirkan sedekah. Dan pada suatu hadis yang umum pengertiannya, melebihi amalan sir di atas amalan terang dengan 70 ganda. Dan begitu pula sabda Nabi SAW, sebaik-baik rezeki ialah mencukupi, dan sebaik-baik zikir ialah tersembunyi. Dalam suatu hadis tersebut, janganlah menjaharkan bacaan di antara sesama kamu, antara maghrib dan isya. Pada suatu malam, Said bin Al-Musayyab mendengar dalam masjid Rasulullah SAW bahwa Umar bin Abdul Aziz menjaharkan bacaan dalam salatnya. Dan adalah Umar itu merdu suaranya. Lalu Said berkata kepada bujangnya, pergilah kepada orang yang bersalat itu, suruhlah ia merendahkan suaranya. Maka menjawab bujang itu, masjid itu bukan kepunyaan kita, dan orang itu berhak padanya. Lalu Said meneriakkan suaranya dengan mengatakan, hai orang yang bersalat, kalau engkau menghendaki Allah Azza wa Jalla dengan salatmu, maka hendaklah suaramu, rendahkanlah suaramu. Dan kalau engkau menghendaki manusia, maka manusia itu tidak merasa cukup sedikitpun daripada engkau, selain daripada Allah. Maka diamlah Umar bin Abdul Aziz dan memendekkan rakaatnya. Setelah memberi salam, lalu mengambil kedua sandalnya dan pergi. Dan ketika itu adalah dia sebagai Amir atau Gubernur Madinah.